Tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang positif, terus kita konteksnya itu untuk belajar bersama, kita harus melakukan tukar pikiran atau tukar pengalaman di kelompok-kelompok lain atau di kita-kita lain. Supaya apa? Supaya hasil kita tadi itu jadi bagus, jadi maksimal. Itu ada banyak teman-teman. Nah, kemarin kita telah melakukan proses pembelajaran bersama di desa Budas di Wonosobo. Kita datang ke sana bersama teman-teman dan juga di desa Terong bersama juga teman-teman itu. Di Terongnya sudah melakukan tertarik di kampung juga, tetapi belum selesai. Jadi perkitarnya itu mendapatkan berapa ton perkitarnya belum selesai. Nah ini foto-foto yang kondisi, ya kondisi hutan yang ada di sana. Karena ini pada waktu kita ambil gambarnya itu pas titik apa namanya, kemarau. Artinya dia sangat terbuka sekali gitu. Karena pada waktu ada tamu dari Amerika, orangnya dari Inggris tapi yayasannya Amerika, yayasan apa itu? Clinton. Ini pengen bongkar kaki. Tapi ketika melihat bahwa Gunung Kidul itu kayak lorong begitu padang itu kalau pas ketiga kan, beliau juga masih masih berpikir gitu. Berpikir apakah ini itu nantinya dampaknya kayak apa itu maksudnya. Tetapi ketika dia datang pada waktu musim kayak gini hujan, dia terbilang-bilang terkenang-kenang kemarin. Artinya itu ada dua sisi yang harus dipelajari, apakah ini itu cara tidak menyimpankan bentuk berupa, nah ini kan harus gitu. Nah kemudian dilakukan satu tahun sekali pada proyek tadi yang saya sampaikan, penghitungannya seperti semula, terus hasilnya yang diketahui memiliki data penting sangatnya dari tahun ke tahun. Kondisinya semakin strong gitu. Jadi kita tidak mengada-ada ada data selanjutnya. Kemudian mengetahui perubahan dan perkembangan. Artinya perubahan hutan rakyat itu sendiri dan juga perkembangan hutan rakyat itu sendiri juga terkait pada pengelola hutan rakyatnya atau kondisi warga masyarakatnya. Pertumbuhan berkurang atau hutan rakyat. Kemudian mampu menganalisa perubahannya. Ketika itu perubahan terjadi perubahan main, artinya itu ada yang harus ditangani bahwa ini harus bagaimana? Apakah memang tinggi kabar bentuknya? Jadi kita harus melakukan apa namanya aksi untuk supaya itu nantinya tidak terjadi di kemudian tahun. Kalau itu plus, berarti kita harus mempertahankan minimal itu bagaimana supaya hutan rakyat tadi tetap bisa stabil. Artinya karena tebang putusnya tadi berarti tidak berkurang. Kemudian melakukan tindakan selanjutnya. Nah ini waktu belajar bersama di Desa Terong dengan teman-teman itu. Ya kita ininya itu saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi. Karena kalau kita sebagai warga masyarakat, kita tidak aktif melakukan hal-hal yang dan kami juga bersama teman-teman UII itu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang selama 2004 sampai sekarang ini kita dokumentasikan dalam film. Karena waktu itu terkait ada perlombaan film di internasional yang mengikuti sekitar 168 negara, kita masuk nomor 6. Dan kita baik. Nah ini teman-teman dan apa namanya kami lakukan. Jadi kenapa juga filmnya tadi anak-anak? Ya karena di sana ada proses pembelajaran yang namanya sekolah anak petani. Jadi itu apa namanya walaupun juga belum apa namanya pasang surut ya kadang juga pakai pada bulan ini. Waktu tahun 7 hari itu sebelum 5 atau 6 itu banyak sulitnya, tapi sekarang sudah terkait dengan ujian dan sebagainya itu sudah menurun pasang surut tadi. Tetapi kami juga ingin terus bagaimana proses regenerasi itu harus ada, karena untuk apalagi kita apa namanya fokus pada lingkungan. Nah, ini bagi saya sangat penting ketika apa yang kami lakukan itu juga nanti akan dipahami oleh anak cucu sehingga itu nantinya juga akan melakukan. Jadi mungkin demikian, nanti ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan. Kalau ini juga ada rangkonya nanti kalau kita akan mau praktek, kalau tidak juga nggak apa-apa karena nanti ada ya, praktek tapi kita sampai. Saya kira demikian. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, kalau boleh tahu. Nah, sebelum ini, kami juga